di luar telah di batin rusuh. Mungkin Allah suratkan badan. Meracun di tubuh cinta menjala membunuh. Tiada arah hati cinta kau

biar si bulu ayam tak kadang ngarap te kadang ngaranggang. Kita salah biasa katiduran kadang baio dalam rundiangan. Bakal kan coba rati bakal mangko kabiran. Bakal kan coba rati. Yeah. disabui dikena-kena, tiada salah nyoba dan udah mendua denai maafkan, tapi bau bagi cinta. Suram tak genggam penyuh.

sarai tambilan. Hanya dan sayang ilong mau imam misahkan pacarai tambilan. Sumpah di langit jo bumi, biar banyak halangan merintangi cinta ka dia tak kabehnyo diri. Kok kalem malam samu basulu, yang kita di batarang matahari. Jo akhirat nanti dia Tuhan kuasa. Dia tuh.